tidak kalah pentingnya, yakni pembahasan seputar Madlulah Talfaq yang ketiga. Nah, yaitu Al-Am. Al-Am. Al-Lafzul Mustarab al-mustadrak li jami'i asrarihi bila haqqi. Yang namanya am adalah lafaz, sebuah lafaz yang mencakup seluruh bagian-bagiannya tanpa terkecuali. Ya, sebuah lafaz yang mencakup semua bagian-bagiannya tanpa terkecuali. Contoh, mm-hmm. juga mencakup semua jenis kenikmatan, baik kenikmatan suatu di dunia, nikmat dunia dia, maupun kenikmatan yang akan dia rasakan nanti di akhirat. Nah, al-abrar dikatakan am karena dia bersambung dengan apa? Al istighraqiyah namanya. Jadi, ya, ada alnya. Al istighraqiyah. Thank you.

lagi. Ma'adala ala umumihi bimadadi. Ya, kemahannya ini bukan berarti di kelas itu tidak cuman ya. Anak juga tidak bisa ya. Setiap kapal yang menunjukkan arti umum dengan sendirinya. Ya. Setiap kapal yang menunjukkan arti umum dengan sendirinya. Itu yang diinginkan dalam sifat yang pertama. Madalla ala hukumihi imadati. Setiap lafaz yang menunjukkan arti umum dengan sendirinya, tanpa juga tanpa bantuan kalimat lain. Ya, seperti ini banyak. Pokoknya semua lafaz yang menunjukkan arti umum dengan sendirinya, maka masuk dia umum. Contoh. Maka kullun apa artinya? Kul artinya seluruh, ya kan? Kafatun Aina ma Ilah Tuhan. Untuk huruf al-mawsulah tidak masuk. Kemudian, hal, hal, belum ada tutunya? Oh, belum ketemu. Tapi kira faedah baru. Oke, dari mana? Thank you. Yang ketiga, lalu